banding wong liyo. Sak tenane aku ralilo merko kepacut tresno. Ali tresno wing janji saiki podo ngelarani. Nanging ati raiso ngapusi sliramu sing tak tresnani.